jujur aku tak bisa melupakan yang terjadi. Cinta yang dulu jadi angan-angan, kini harus berakhir. Sekarang benar ku rasa menyesal tak ada guna. Membuatmu pergi, dan aku tahu.